Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, setelah kita selesaikan pembahasan kita terhadap penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-23 dari surat An-Nisa mengenai para wanita yang diharamkan untuk kita nikahi, sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-24 dari surat An-Nisa juz yang ke-5 mengenai seputar larangan bagi kita semuanya menikahi para wanita yang sudah bersuami. Jadi enggak boleh kita menikahi para wanita yang sudah bersuami, statusnya masih suami, istri, dan yang semisalnya. Kemudian juga anjuran untuk menikahi wanita yang merdeka, bukan budak tapi merdeka. Kalaulah seandainya tidak mendapatkan para wanita yang merdeka, maka diperbolehkan bagi dia untuk menikahi para wanita yang budak. Kemudian pembahasan berikutnya juga mengenai bahwasannya para wanita manakala dia budak kemudian berzina, hukumannya setengah atau separuhnya daripada perempuan yang merdeka. Misalnya cambuk 100 kali maka dia separuhnya berarti 50 kali. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna fariidhah wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'dil fariidhah innallaha kana 'aliman hakima. Artinya, dan para wanita yang sudah menikah maka tidak diperbolehkan untuk kalian menikahinya illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak wanita yang kalian telah menawannya dalam peperangan jihad fisabilillah. Kitaballahi alaikum, itu semuanya sebagai ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan atas kalian. Wa uhilla lakum ma waraa dzalikum, namun dihalalkan selain itu semuanya. Maksudnya para wanita yang belum bersuami halal bagi kita untuk menikahinya. Anta bidakhu bi amwalikum muslimina ghairu musafihin, namun dengan catatan kalian mengharapkan dengan harta-harta kalian mahar yang kalian berikan tersebut untuk menjaga kehormatan diri dan juga menjaga harga diri. Jadi pernikahannya bukan untuk main-main, tapi dalam rangka untuk apa? Menjaga harga diri tadi itu dan juga menjaga kehormatannya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kapan diperbolehkannya bagi para budak untuk dinikahi oleh, na'am barakallahu fikum, lelaki yang merdeka? Setelah istibra. Istibra itu mensucikan rahimnya, na'am barakallahu fikum, dengan satu kali haid. Nah, karena khawatirnya, na'am barakallahu fikum, budak tersebut sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain, sehingga syaratnya bagi orang yang merdeka kemudian ingin menikahi wanita yang budak tadi, yang karena dia enggak punya kemampuan untuk memberikan mahar bagi wanita yang merdeka tadi, maka syaratnya adalah setelah istibra. Istibra itu nanti adalah apa? Mensucikan rahim-rahimnya dari, na barakallahu fikum, kotoran-kotoran yang sebelumnya dengan satu kali haid. Nah, satu kali haid sampai suci, setelah itu baru boleh dinikahi. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah, maka dengan sebab kalian sudah bersenang-senang dengan mereka, perhatikan baik-baik, maka berikanlah untuk mereka, yaitu para wanita, mahar-mahar mereka sebagai apa? Suatu ketetapan dan kewajiban. Jadi wajib memberikan mahar. Nah, barakallahu fikum, dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Mahar hukum asalnya tidak harus spontan dikasih semuanya, intinya disepakati di awal. Misalkan dia maharnya sepakatnya 1 kg emas murni 24 karat, kok baru dibayar setengahnya, enggak masalah. Setengahnya kok dimaafkan, enggak masalah. Yang penting udah ada ketetapan sejak awal gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Misalkan dia maharnya 1 kg. Perhatikan baik-baik ya, 1 kg misalkan. Kemudian apa ternyata baru dibayar separuh. Setelah pernikahan berlangsung, berlanjut akhirnya istrinya mengatakan yang separuh enggak usah ada Mas misalkan. Ya udah, selesai. Intinya kan pertama kali sudah ditetapkan 1 kg emas lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena intinya sama-sama ridho di situ. Nah, mahar yang ingin serahkan itu sama-sama ridho. Perkara setelah nikah nanti kalau ternyata maharnya enggak diberikan kemudian istrinya mengatakan enggak masalah, udah selesai urusan. Tapi kalau numput kasih. Karena kewajibannya. Kita lihat di sini. Wa na barakallahu fiikum wa la junaha 'alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Enggak ada dosa bagi kalian setelah kalian meridhoi menetapkan apa? Saling meridhoi menetapkan mahar tani sudah ditetapkan, itu enggak ada dosa bagi kalian kalau seandainya apa? Kalau seandainya ternyata maharnya dimaafkan 6 atau dikurangi, 6 atau dia menambahkan dari yang sudah ditetapkan tadi. Misalkan dia yang ditetapkan maharnya 1 kg emas misalkan barakallahu fikum, kemudian setelah itu kok bayarnya dia 1 kg setengah, enggak masalah. Ternyata setelah itu dia malah istrinya mengatakan kurangi aja enggak Mas, setengah kilo aja, enggak masalah. Paham ya? Atau malah dia memaafkan, enggak masalah, enggak usah kita hidup bareng aja. Jadi yang kemarin itu kekurangannya enggak usah ditambah. Sudah selesai. Paham maksudnya ya? Tapi hukum asalnya kalau seandainya istri tadi menuntut mahar yang telah disepakati, wajib bagi suami untuk menunaikannya. Paham maksudnya? Tapi kalau saling memaafkan tadi itu, nah barakallahu fikum, tidak masalah, enggak ada dosa bagi seorang suami tadi. Na'am. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui dan zat yang Maha bijaksana. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Wa yuhram 'alaykum nikahul mutazawwijat minan nisa, dan diharamkan atas kalian menikahi para wanita yang sudah bersuami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, jadi enggak boleh kita menikahi para wanita yang sudah bersuami. Illa man sabaitum minhunna fil jihad. Kecuali wanita-wanita yang kalian tawan ketika jihad. Maksudnya budak, para budak wanita boleh kalian nikahi. Fa innahu yahillu lakum nikahuhunna. Maka sesungguhnya halal bagi kalian untuk menikahi mereka ba'da istibra'i arhamihinna bi haidatin. Penting. Setelah istibra', setelah mereka mensucikan rahim-rahim mereka dengan satu kali haid. Kenapa kok syaratnya harus mensucikan rahim-rahim mereka dengan satu kali haid? Khawatir nanti budak tersebut sudah digunakan orang-orang sebelumnya sehingga tercampurlah antara apa? Nah, barakallahu fikum, nasabnya nanti. Paham belum? Jadi benar-benar satu kali haid suci, setelah itu baru dinikahi boleh. Paham maksudnya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, istibra itu mensucikan tadi ya. Mensucikan, membersihkan rahim-rahimnya tadi itu dengan satu kali haid. Agar apa? Agar benar-benar dia terbukti belum hamil gitu loh istilahnya ya. Nah, kalaupun hamil tentunya sampai melahirkan. Naam. Kataballahu alaikum tahriman nikah haula. Allah Ta'ala telah mewajibkan atau menetapkan untuk kalian haramnya menikahi para wanita tadi itu. Para wanita yang bagaimana tadi? Para wanita yang sudah punya suami. Nah, maksudnya, nah, enggak boleh merebut suami orang, enggak boleh merebut istri orang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa ajaza lakum nikahu wa ajaza lakum nikaha man siwahunna. Dan Allah telah memperbolehkan, mengizinkan untuk kalian menikahi para wanita yang selain mereka. Paham maksudnya ya? Yang masih nah gadis atau intinya bukan nah barakallahu fikum istri orang itu boleh, silakan. Nah, mau janda pun enggak masalah, tapi bukan istri orang statusnya. Tapi kalau masih istri orang kok dia lamar, dia nikah, haram. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti terjatuh dalam mungkin perselingkuhan atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Mimma halallahu lakum an tatlubu bi amwalikum al-iffah an iqtirafil haram. Ya, yaitu Allah Ta'ala memperbolehkan, Allah Ta'ala memperbolehkan dan mengizinkan untuk kalian menikahi yang selain para wanita yang bersuami tadi itu. Dari palangan para wanita yang Allah Ta'ala halalkan untuk kalian, yang kalian apa mencari dengan harta kalian yang telah diberikan kepada mereka apa? Al-iffah. Jadi mahar yang telah diberikan tadi itu, kemudian dia hendak menikahi wanita itu tujuannya iffah, menjaga kehormatan. Karena tujuan pertama pernikahan apa diantaranya sih? Ghaddul basar sama apa? Naam hifdzul farj. Ya enggak? Naam, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga apa? Naam barakallahu fikum kemaluan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Naam barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Naam, paham maksudnya ya? Jadi tujuan pernikahan kata Rasulullah, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Tujuannya apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa asanu lil farj. Karena sesungguhnya yang namanya pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga apa? Kemaluan. Itu fungsinya, tujuannya barakallahu fikum. Na'am. Di samping untuk memperbanyak keturunan itu tadi, agar orang itu semakin menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan di sini, mimma halallahu lakum an tatlubu bi amwalikumul iffah an iqtirafil haram, yaitu dari kalangan para wanita yang Allah telah halalkan untuk kalian, yang kalian mencari dengan harta-harta kalian tadi itu apa? Mencari al-iffah, mencari kehormatan diri agar mendapatkan kehormatan diri dan juga menjaga kehormatan diri. Dari apa? Dari mendatangi perkara yang haram. Dengan pernikahan insyaallah bi'idznillah terbendung. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِالنِّكَحِ الصَّحِيِّ. Ya, maka terhadap apa-apa yang kalian sudah bersenang-senang, naam barakallahu fikum, dengan para wanita tadi dengan nikah yang sahih, فَأَعْتُهُنَّ مُهُورَهُنَّ, maka berikanlah kepada mereka mahar-maharnya. Jadi wajib ya, mahar ini termasuk rangkaian dalam pernikahan. Naam, jadi kalau menikah tanpa mahar tidak diperbolehkan. Paham ya? Hatta walaupun perempuan mengatakan maharnya terserah, yaudah kita kasih mahar. Hatta walaupun apa? Walaupun cincin terbuat dari apa itu? Besi. Iltamis walau khataman hadid. Nah, carilah mahar. Jadikanlah mahar walaupun cincin yang terbuat dari besi. Maksudnya walaupun sekecil apapun, mahar itu harus ada gitu loh. Hatta walaupun apa, bacaan Al-Quran pun mahar juga. Paham maksudnya ya? Jadi kalau nikah tanpa mahar sama sekali, itu malah justru tidak diperbolehkan. Perkara mahar yang sudah ditetapkan nanti, kok dia maafkan, itu lain lagi urusannya. Tapi ketetapan harus ada. Di awal harus ada ketetapan, maharnya berapa, apa maharnya, sekian-sekian misalkan. Ternyata setelah ditetapkan maharnya, si wanita kok memaafkan, enggak perlu dibayar misalkan, udah. Tapi kan mahar sudah ada gitu loh. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Allati faradallahu lahunna 'alaikum, yaitu mahar yang Allah Ta'ala telah wajibkan untuk mereka, wajibkan atas kalian untuk mereka. Wala isma alaikum fima tamma taradi bihi bainakum, enggak ada dosa atas kalian. Nah, perhatikan baik-baik ya. Enggak ada dosa atas kalian terhadap apa? Perkara yang telah sempurna keridhaan di antara kalian, maksudnya sudah disempurnakan perkaranya, maharnya sekian, ketetapannya ini, kok ternyata saling meridhai minaz ziyadah awin nuqsan fil mahr, pengurangan dan penambahan dalam mahar itu enggak ada dosa. Paham? Contohnya tadi itu, maharnya yang telah ditetapkan 1 kg emas murni 24 karat misalkan. Ternyata kok sama suaminya tadi ditambah 1, ditambah setengah kilo, ini 1,5 kilo. Tambahan ini bagaimana? Enggak masalah. Kok ternyata istrinya mengatakan, sudah jangan sekilo aja mas, kita kan sudah nikah, jadi setengah aja sudah. Maksudnya, yang setengah dimaafkan, ya enggak masalah gitu loh. Paham ya? Tapi kalau dia nuntut sebagaimana yang disepakati di awal, ya dia laki-laki tadi berhak dan wajib untuk menunaikan maharnya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mahar itu ada yang taksi dan ada yang nakdan. Nakdan kontan dibayar langsung. Taksi dan cicil. Dicicil dibayar 2 kali misalkan. Kok baru dibayar sekali, kok berikutnya dimaafkan? Gak masalah. Karena keriduan diantara mereka berdua. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya menjual mahar? Kita sudah menikah, kemudian maharnya misalkan setengah kilogram emas misalkan. Setelah itu kita menikah, kita jual maharnya. Hukumnya diperbolehkan atau tidak, antum? Diperbolehkan atau tidak, Abdul Ghafur? Gak boleh? Atau dirinci? Gak boleh sama sekali atau dirinci? Boleh gak, Abdurrahman? Enggak boleh sama sekali atau dirinci? Apa rinciannya? Kalau diizinkan sama istrinya dan rita enggak masalah. Yang dilarang itu menjual secara diam-diam. Paham ya? ditaruh, disimpan, malah dijual langsung yang setengah kilo tadi. Paham ya? Tapi kalau istrinya mengatakan, sekarang kita lagi ekonominya menipis ini. Jadi kalau misalnya kita jual, jual aja misalkan. Jual. Itu berarti dapat izin dari istri. Kalau tanpa izin istri enggak boleh. Karena mahar itu hak dia sudah. Paham maksudnya ya? Tapi kalau sudah diizinkan dari istri tadi itu sudah mengizinkan, enggak masalah karena sudah sama-sama meridhai. Paham ya? Yang dilarang itu menjual mahar dengan diam-diam. Karena sebagian orang mungkin yang jauh dari ilmu kadang ada seperti itu. Paham ya? Nah, sudah simpan sama istrinya, maharnya simpan di tempat rahasia, ketahuan suaminya. Dijual sama suaminya itu judi. Ada seperti itu ya? Allah musta'an, itu enggak benar seperti itu. Naam. Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Ba'da thubutil fariidhah, maksudnya pengurangan dan penambahan mahar tadi setelah ditetapkan kewajiban mahar tersebut. Jadi dari ketetapan maharnya sekian, sekian, sekian, maharnya ini, ternyata kok ada penambahan dan pengurangan berdasarkan keridhaan antara mereka berdua, tidak masalah. Innallaha ta'ala kana 'aliman bi umuri ibadihi, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui tentang perkara-perkara hambanya, hakiman fi ahkamihi wa tadbirih, dan zat yang Maha bijaksana terhadap hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya serta pengaturannya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berarti ayat yang ke-24 ini sudah sangat jelas sekali larangan kita menikah nama atau menikahi wanita yang sudah bersuami. Kemudian juga sebaliknya, bukan berarti istri atau bukan berarti perempuan boleh merebut apa? Nama suami orang lain. Paham ya? Jadi ini sifatnya walaupun kita dilarang menikahi para perempuan yang sudah mempunyai suami, sebaliknya juga istri atau perempuan yang nah barakallahu fikum kemudian perempuan juga dilarang merebut suami orang lain. Paham maksudnya ya? Nama seperti itu. Haram hukumnya nama. Kita lihat yang berikutnya, kita ambil satu lagi barakallahu fikum, itu ayat yang ke-25. Mengenai apa? Mengenai orang yang tidak mampu bayar mahar kalau menikah dengan wanita yang merdeka. Paham ya? Bagaimana kalau kita enggak punya mahar, enggak mampu untuk menikahi wanita yang merdeka, tapi adanya perempuan budak misalkan, harta rampasan perang, paham ya? Tawanan perang yang ada cuman itu bagaimana? Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-mussanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati ahdan fa'idha uhsinna فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kita lihat. Dan barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk mengeluarkan mahar menikahi para wanita yang merdeka, nah barakallahu fikum, mu'minat, maka diperbolehkan bagi dia untuk menikahi para budak-budak wanita yang mukminat. Na barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha lebih tahu tentang keimanan kalian, sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Fankihunna biidni ahlihinna. Maka nikahilah para wanita budak tadi itu dengan seizin keluarga mereka, dan beri wa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik ini. Dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan cara yang patut dan pantas. Karena mahar itu kan biasanya ngikutin tradisi. Tapi kalau kita mau kembali ke syariat ya tidak terlalu berlebihan. Wa illa pada asalnya masing-masing tempat beda-beda ya. Nah barakallahu fikum, di Yaman sana hatta orang ahlu sunnah pun kadang maharnya itu bisa dikatakan paling murahnya itu 50 juta. Tahu ya? Nah barakallahu fikum, 50 juta paling murah itu ya. Jadi ada yang lebih mahal lagi itu istilahnya itu juga tradisi mereka, adat mereka istilahnya ya. Nah, tapi kalau ternyata kok ada lebih murah, misalkan ada yang memberikan lebih murah kesepakatan antara pihak suami dan istri, enggak masalah. Cuman ini kembali ke tradisi tadi loh, paham ya? Kadang seperti itu. Yang namanya ma'ruf, sesuai yang layak, yang pantas itu biasanya dikembalikan ke tradisi. Paham ya? Cuman kalau kembali pada syariat itu lebih afdal lagi. Paham maksudnya? Seperti misalnya di Sulawesi, itu paling murah misalkan 10 juta misalkan ya. Nah, ini udah itu tradisi mereka 10 juta. Ikhwah kita ada yang seperti itu ya. Tapi kalau sesama ahlu sunnah mungkin keluarganya ahlu sunnah, yang pihak laki-laki juga ahlu sunnah, biasanya di situ bisa nego. Paham ya? Nah, bisa menawar-menawar mahar ya, kadang gitu seperti itu. Ada juga yang langsung terserah itu. Nah, Allahu musta'an. Yang jelas macam-macam. macam-macam. Nah, barakallahu fikum, adatnya atau tradisinya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Mussanatin ghairu musafihatin, dalam keadaan tujuan untuk apa? Menikahi budak-budak wanita tadi yang mukminat tadi adalah dalam rangka untuk menjaga. Nah, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan juga harga dirinya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga bukan semata-mata untuk dijadikan teman saja gitu loh. Kalau pertemanan kan kurang tepat, kalau perempuan misalkan hanya dijadikan permainan misalkan, paham ya? Tapi benar-benar jadikan istrinya. Hatta walaupun dia budak gitu ya. Nah, walaupun dia dapatnya perempuan yang budak, tapi tetap dia statusnya sebagaimana layak istrinya itu karena sudah dinikahi. Nah, kita lihat di sini, fa idza ahsinna fa in ataina bi wahshatin na'fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab. Namun apabila para budak wanita yang sudah dinikahi tadi ternyata apa, setelah mereka menikah kok malah justru mendatangi perzinaan, maka dia berhak mendapatkan hukuman budak tadi itu. Hukumannya apa? Setengah daripada para wanita yang sudah merdeka. Dicambuk seharusnya 100 kali menjadi berapa? 50 kali. Nah, separuhnya. Kita lihat. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Maka para budak wanita tadi itu mendapatkan setengahnya, separuhnya. Nah, barakallahu fikum, hukuman bagi para wanita yang merdeka tadi itu. Naam. Dzalika liman khasyal 'anata minkum, yang seperti itu diperbolehkan bagi seorang lelaki menikahi budak tadi itu kalau masih, kalau khawatir terhadap dirinya terjatuh dalam perzinaan. Kalau mampu sabar ya enggak masalah, nunggu sampai punya uang menikahi yang perempuan yang merdeka. Tapi kalau misalkan khawatir terjatuh dalam perzinaan, silahkan. Boleh apa? Menikahi wanita yang budak tadi itu. Apa maksudnya? Jadi dilihat keadaannya, melihat si konflik, situasi, kondisi dan tempatnya. Kita lihat di sini. Wa antasbiru khairan lakum, tapi kalau mau bersabar, kalian mau bersabar, maksudnya bersabar untuk tidak menikahi wanita yang budak tadi, menunggu sampai ada kemampuan dan juga bersabar untuk apa? Tidak melakukan hubungan badan misalkan, barakallahu fikum, dan bersabar untuk tidak menikahi budak tadi bersamaan menjaga kehormatan diri dan juga harga dirinya, maka itu lebih baik untuk kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah wa man la qudrata lahu 'ala muhuril harair al-mu'minat, dan barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk memberikan mahar kepada para wanita yang merdeka, wanita wanita mukminah yang merdeka, falahu an yankiha ghairahunna, boleh bagi dia menikahi yang selain wanita yang merdeka. Nah, barakallahu fikum, diperbolehkan apa? Menikahi, nah maksudnya para budak wanita yang mukminah juga, yang mukmin. Nah, kita lihat di sini, min fatayatikum mukminatil mamlukat, dari kalangan para pemudi, para pemudi yang mukminah dan juga dia budak, boleh ya ini ya. Nah, kalau enggak mampu untuk memberikan mahar kepada wanita yang merdeka tadi itu. Wallahu ta'ala huwal alim bihaqiqati imanikum, dan Allah Ta'ala adalah zat yang lebih tahu tentang hakikat iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Fatazawwajuhunna bimuwafaqati ahlihinna, maka nikahilah mereka, nikahlah kepada para budak, nah barakallahu fikum, wanita tadi, dengan apa? Kesepakatan keluarga mereka, dengan kesepakatan keluarga mereka. Wa'atuhunna muhurahunna 'ala ma taradaitum bihi 'an tayyibi nafsin minkum, 'an tayyibi nafsin minkum, dan berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kalian sepakati dan kalian ridhoi, yang munculnya dari keridhaan diri kalian sendiri, bukan paksaan. Apa maksudnya ya? Sesuai dengan apa yang kalian ridhoi dan sepakati. Nah, barakallahu fikum, tanpa ada paksaan, karena yang namanya harta paksaan haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih, tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang munculnya dari keridhaan dia sendiri. Ridho, rela, inisiatif, bukan karena paksaan, bukan karena diminta, bukan karena, nah barakallahu fikum, yang lainnya. Nah, kita lihat sini, muta'affifatin 'anil haram, dalam keadaan para wanita tadi itu, budak tadi, karena budak itu seringnya kan bisa dikatakan diperjualbelikan. Nah, kalau budak yang masih bagus, yang mereka masih menjaga kehormatan dan harga dirinya dari perkara yang haram, ghairu mujahiratin bizina, dan tidak terang-terangan melakukan perzinaan, wala musirratin bihi bittikhadhi akhilla, dan bukan hanya sekedar ingin jadikan teman atau yang semisalnya. Fa idza tazawwadna wa ataina bi fahishati zina, apabila para budak wanita tadi sudah menikah ternyata kok malah mendatangi perzinaan, fa alaihinna minal hadd, maka wajib atas budak-budak wanita tadi yang sudah menikah mendapatkan hukuman, wa huwa aljaldu larrajm. Ini hukumannya, perhatikan ini, aljaldu larrajm, cambukan bukan rajam. Berapa cambukannya? Nisfu ma'al harair, separuhnya dari apa? Para wanita yang merdeka, berarti berapa? 50-an itu. Naam barakallahu fikum. Dzalika alladzi ubiha min nikahil ima bisifatil mutaqaddimah. Seperti itulah yang telah diperbolehkan untuk menikahi para budak dengan sifat yang sudah disebutkan, innama ubiha liman khafa 'ala nafsihi al-wuqu' fi zina. Perhatikan baik-baik ini, hanya saja bagi lelaki diperbolehkan menikahi budak itu kalau khawatir terhadap dirinya terjatuh dalam perzinaan. Wasyaqqa 'alaihi as-sabr 'anil jima', dan juga berat bagi dia untuk bersabar dari berhubungan badan. Wasabr 'an nikahil ima' ma'al 'iffah aula wa afdal. Ini perhatikan baik-baik ini. Dan kalau seandainya seorang lelaki tadi sabar untuk tidak menikahi budak bersamaan menjaga kehormatan dirinya, itu lebih bagus, lebih afdal. Kalau mau sabar, bagus dan afdal. Wallahu ta'ala ghafurun lakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang senantiasa memberikan ampunan kepada kalian, rahimun bikum, dan yang senantiasa menyayang kalian. Id adina lakum fi nikahihinna indal ajz an nikahil harair, yaitu na barakallahu fikum, karena Allah ta'ala telah mengizinkan untuk kalian menikahi para budak-budak wanita, nah ketika tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka. Ikhwani fid din azza jazakumullah, kita tutup yang terakhir ayat yang ke 26, perhatikan baik-baik. Yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan syariat-syariat tadi itu untuk menjelaskan kepada kalian dan menampakkan petunjuk kepada kalian jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Nah barakallahu fikum, bagaimana jalannya para orang-orang saleh terdahulu, bagaimana jalannya para nabi terdahulu. Nah, dan tujuannya adalah apa? Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kalian dengan ketaatan yang kalian lakukan. Wallahu alimul hakim, dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah yuridullahu ta'ala bihadi tashri'at, Allah Ta'ala menginginkan dengan syariat-syariat dan ketetapan-ketetapan ini, an yudihalakum ma'alima dinihil qawim, untuk menampakkan di hadapan kalian apa? Na barakallahu fikum, tanda-tanda agama yang lurus, ciri-ciri agama yang lurus, wa syar'ihi al-hakim, dan ciri-ciri syariat yang bijaksana. Wa baddalakum 'ala turuqil anbiya wa yadullukum, wa yadullakum 'ala turuqil anbiya wa salihin min qablikum bil halal wa haram, atau man qablakum bil halal wa haram. Dan juga Allah Ta'ala tujuannya apa? Memberikan atau menunjukkan atas kalian jalan-jalannya para nabi dan jalannya orang-orang saleh sebelum kalian dalam masalah perkara yang halal dan perkara yang haram. Wa yatuba 'alaikum birruju' bikum ila ta'at. Dan juga Allah Ta'ala apa? Tujuannya memberikan taubat kepada kalian. Nah, barakallahu fikum, yaitu dengan apa? Kembalinya kalian kepada ketaatan. Wa huwa subhanahu 'alimun bima yuslih sya'na 'ibadih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, nah barakallahu fikum, adalah zat yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang bisa memperbaiki keadaan hamba-hambanya. Hakimun fima syar'ahu lakum, dan zat yang maha bijaksana terhadap perkara-perkara yang Allah ta'ala syariatkan untuk kalian. Nasallahu salamat al-afiyah fi dunya wal-akhirah, wa nasallahu an yuafiqana wa iyaakum lima yuhibuhu allahu wa yirda. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.